salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu wa ba'd. Pelajaran kita terakhir tentang mudhaf dan mudhaf ilai. Al-idhafah terbagi menjadi berapa ya Fana? Mbak Sofia? Yaitu lafziyah dan maknawiyah. Lafziyah itu faedahnya adalah apa ya Fana Baisa? Idhafah lafziyah itu faedahnya adalah apa? Takhfifan, meringankan lafadznya. Kalau idhafah maknawiyah, ta'rifan dan takhfifan. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifat, maka menjadi ma'rifat. Kalau mudhaf ilaihnya nakir, menjadi khusus. Kemudian makna-makna idhafah maknawiyah ada berapa ya Fana? Apa lagi ya? Yaitu malam, tambahnya nah, yang kedua contoh contohnya makrul lail, makrun fil lail. Idhofah bermakna min itu dobetnya apa? Contohnya apa? Qadamu hadidin annal mudhaf ba'dan minal mudhaf ilaih. Mudhaf itu bagian dari mudhaf ilaihi. Qadam min hadidin. Kalau idhofah yang bermakna fi, dobetnya apa ya Fana? Siapa lupa lagi namanya? Antum namanya siapa? Arif. Antum? Tidak. Siapa namanya? Lutfan. Arif Lutfan. Fadilah. Wanumer. Masih tahu. Baru efe. Baru baca. Apa? Dorof. Ayakuna mudhaf ilai dorfan. Il mudhaf. Makrun al-lail. Ini makrun lail. Makrun fil lail. Kapan bermakna lam? Jika tidak, nah iya wabillah. Baru lam. Jika tidak bermakna min, tidak bermakna fi, itu maknanya lam. Nah, ini yang paling banyak. Hukum-hukum mudhaf dan mudhaf ilai. Pak Usman. Nakirah. Nah, tidak boleh alif lam atau tanwin. Yang kedua, bisa makro, bisa mansub, bisa jer. Mudhaf i'rabnya sesuai dengan kedudukan kalimat. Nah. Mudhaf ilaihnya bisa dimasuki alif lam dan arahnya kalimat dulu. Nah. Baik. Sekarang kita lanjutkan al-munada ya. Al-munada huwa bimakna antakula li sadiqika ta'ala. Munada adalah semakna dengan kamu mengatakan kepada temanmu ta'al, kemari. Nah, dikatakan ya Muhammadu, maknanya apa? Ta'al Muhammad. Kemari wahai Muhammad. atau ada'u, saya menyeru, saya memanggil. Lebih mudahnya ya isim yang terletak setelah huruf-huruf panggilan, huruf-huruf nida. Ada ya, a, ai, haya. Nah, misalkan a zaidu, wahai zaid. Nah, itu namanya munada. Isim yang terletak setelah apa? Huruf-huruf nida. Al-munada sendiri terbagi menjadi berapa ya, Fana? Mbak Sulaiman? Lupa. Mbak Isa? Terbagi dua. Yaitu? Munada alam mufrad dan munada mudhof. Munada mufrad dan ghairu mufrad. Ya, munadanya dibagi dua, dua dulu, munada mufrad dan ghairu mufrad. Nah, munada alam mufrad satu, yang ghairu mufrad ini ada dua. Bukan demikian kita membaginya, langsung munada itu ada munada alam mufrad, munada. Kalau mau dibagi secara global ada dua dulu. Hukumnya ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Munada itu ada dua, mabni dan mu'rab. Yang mabni adalah munada ala mufrad dan munada nakirah maksudah. Ada yang buat bidang. Nah, kemudian yang mu'rab adalah apa? Munada nakirah maksudah, munada mudhaf, dan munada syabih bil mudhaf. Munada nakirah ghairu maksuda, munada mudhaf dan syabih bil mudhaf. Tadi dari sini munada ada berapa? Lima, ya. Yang pertama tadi munada mufrad alam atau alam mufrad, hukumnya mabni atas tanda rofaknya. Ini maksud dengan mufrad ini bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Contohnya misalkan namanya Muhammad, panggilnya ya Muhammadu. Ini hukumnya mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin munada. Jadi di sini contohnya ya Muhammadu, namanya munada apa ini? Munada alam mufrad. Ingat, yang dimaksud mufrad di sini apa? Bukan mudhaf dan bukan menyerupai mudhaf. Misalkan ada orang namanya Abdullah, masuk enggak di sini? Ya, Fana, Abah Isa. Namanya Abdullah, munada alam mufrad bukan dia? Tadi mufrad tadi apa? Bukan mudhaf dan bukan syibul mudhaf. Nah, sehingga Abdullah bukan. Karena dia susunannya apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, misalkan namanya Zaid. Panggilnya bagaimana ya, Afana? Berarti ya Zaidu. Nggak boleh ditanwin. Salah kalau panggil ya Zaidun. Salah. Namanya Hamidun. Panggilnya apa ya, Afna Arif? Namanya Hamid dipanggil Muhammad. ya Hamidu. Nah, kalau namanya Arifun, manggilnya ya Nufan, ya Arifu, nggak boleh ditanwin. Yang kedua adalah munada nakirah maksudah. Hukumnya apa tadi? Mabni ya. Nakirah maksudah itu adalah sesuatu yang masih umum tapi dimaksudkan tertentu. Ini namanya nakirah maksudah. Nakirah itu umum tapi dimaksudkan tertentu. Ya, sebagai contoh misalkan di depan kelas ada 10 orang laki-laki. Dari A sampai J. Kita ingin si A. Maka kita manggilnya bagaimana? Ya rojulu, ta'al. Kayak laki-laki ke sini. Siapa yang dimaukan? Tertentu tadi. Walaupun kita masih umum dia, kita enggak tahu siapa mereka, tapi kita maukan orang tertentu. Nah, ini namanya apa? Nakirah maksudah. Hukumnya apa tadi? Mabni atas tanda rofaknya. Kalau tanda rofaknya dom, ya dom. Fi mahali nasbin. Contohnya di sini, ya ustadu, wahai ustad. Siapa yang dimaksudkan? Ustad tertentu. Walaupun masih umum, banyak ustad di situ, tapi dia maukan tertentu. Ya waladu, wahai anak kecil. Ya bintu, wahai anak perempuan. Nah, ini yang dimaukan adalah orang tertentu. Nah, di sini, dalam pelajaran ini, baru membahas dua munada. Yaitu munada alam mufrad dan munada nakirah maksudah. Keduanya tadi hukumnya apa? Mabni atas tanda rofaknya. Adapun yang mu'rab, yang ketiga, empat, dan lima, yang ketiga adalah munada nakirah ghairu maksudah. Munada nakirah yang umum yang tidak tertentu. Belum tertentu. Tadi ada 10 orang. Lagi-lagi kita mau yang. Nah, tidak kita inginkan siapa tertentu. Siapa saja. Maka kita manggilnya apa? Ya rojulan. Hukumnya nasab. Ya rojulan. Ta'al. Siapa saja yang datang terserah. Ya waladan. Berarti yang dimaukan siapa? Umum. Siapa saja. Ya bintan. Sekarang bisa bedakan ya. Kalau ada manggil ya rojulu dan ya rojulan. Bedanya apa Abdillah? Ya rojulu orang tertentu. Umum tapi tertentu. Kalau ya rojulan. Nah, umum. Tidak tertentu. Nah. Yang keberapa? Empat. Masih sama hukumnya yaitu mansub adalah munada mudhaf. Ketika susunannya mudhaf dan mudhaf ilaih, hukumnya mansub. Sama saja apakah itu nama atau bukan nama. Misalkan namanya Abdullah. Panggilnya apa ya Abu Numer? Ya Abdullah. Nasab. Namanya Abdurrahman. Marwaifi. Ya Abdurrahman. Misalkan kita mau manggil kunyahnya. Kunyahnya Abu Usman. Panggilnya bagaimana? Ya Aba Usman. Nasab dengan alif karena dia asmaul hamzah. Difahami ya? Yang kelima adalah munada syabih bil mudhaf. Munada yang menyerupai mudhaf. Seperti misalkan qali'un jabalan, pendaki gunung. Kalau kita mau manggil bagaimana? Ya mundir. Qali'bal jabal. Qali'an. Qali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Nasab dia ya. Munada syabih bil mudhaf. Menyerupai mudhaf. Rahimun bil ibad. yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Kita memanggilnya bagaimana ya Aba Abbas? Ya Rahman bil ibad. Nah, wahai zat yang maha pengasih terhadap hamba-hamba. Baik, itu lima macam munada terbagi menjadi dua, mabni dan mu'rab. Mabni ada dua, munada alam mufrad dan munada nakira maksudah, hukumnya mabni atas tanda rofaknya. Kemudian yang mu'rab adalah mansub, ada tiga, munada nakira ghairu maksudah, munada mudhaf dan munada syabih bil mudhaf. Baik, kemudian di sini ya syaikhun salah. Ya. Yang benar adalah ya syaikhu. Tuhdafu tanwina tanwi nahd ini nan nun ya. Nahdifu tanwina indan nidai. Kita buang tanwin ketika munada. Munada yang mana? Munada yang mabni. Tidak boleh ditanwin. Kalau munada yang mu'rab ditanwin, talian, jabalan, taliban. Jadi yang dimaksud di sini adalah munada yang apa? Yang mabni, yang tidak boleh ditanwin. Nah. Mansub. Yang bagian kedua selalu mansub. Munada nakira maksudah, munada mudhaf dan syabih bil mudhaf selalu mansub. Baik. Kemudian kitabu man hadha su'alun anil aqil. Sudah berlalu tentang man. Ya, man isim istifham lil aqil. Kitabu man hadha, kitab siapa ini? Kenapa kitabu enggak ditanwin di sini ya, Khana? Aba Azam. Nah, kitabu man. Kenapa kitabu enggak ditanwin? Kenapa enggak kita bun man hada? Bantu apa Ali? Sebagai mudhaf. Mudhaf ilainya mana? Kok jawabannya? Enggak ada mudhaf ilainya? Mana? Man. Kenapa enggak di kasroh? Mabni ahsan. Mabni. Man ini isim istifham. Mabni ala sukun fi mahalli khafdin. Menduduki kedudukan khafat atau jir. Nah, kitabu man hada. Jawabannya hada kitabu Muhammadin. Ini kitab Muhammad. Qalamu man hada, hada qalamu Khalidin. Nah, jawab untuk yang berakal. Baik, kita masuk pelajaran yang ke-6. Ad-darsus salis hadihi. Hadihi adalah ismu isyaratin lil mufradil mu'annasil qaribil aqili wa ghairil aqili. Hadihi adalah isim isyarat untuk tunggal mu'annas dekat berakal dan tidak berakal. Antum bisa tambahkan di situ untuk jamak li ghairil aqil. Hadihi juga untuk jamak yang tidak berakal. Jadi tidak hanya mufrad saja. Bisa untuk jamak, tapi jamak apa? Yang tidak berakal. Yang akil contohnya hadihi Khadijatu. Nakra. Hadihi Khadijatu. Hadihi Khadijatu. Hadihi bintun. Hadihi bintun. Hadihi ukhtul muhandisi. Hadihi ukhtul muhandisi. Ini contoh-contoh isim isyarah hadihi untuk yang berakal. Sebelum kita lanjutkan, hadihi terdiri dari dua kata, ha dan dihi. Jadi kalau mau ditanya secara rinci, isim isyarahnya mana? Dihi saja. Haknya hak tanbih. Nah. Sama dengan hada, haknya hak tanbih, dan isim isyarah. Nah. Kemudian yang ghairu aqil, hadihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Hadihi mikwatun. Hadihi mikwatun. Hadihi darrajatu anasin. Hadihi darrajatu anasin. Amsilatun ukhra, contoh-contoh yang lain. Hadihi udunun wa hadihi ainun. Hadihi udunun wa hadihi ainun. Kenapa udunun dihukumi mu'annas ya Abu Sufya? Jaman tidak berakal. Mufrotnya apa? Udunun apa artinya? Telinga. Berapa? Satu. Kenapa dia mu'annas? Kok enggak hada? Mu'annas majaz. Majaz. Ya kenapa mu'annas? Kenapa Pak Lukman? Anggota badan yang berpasangan. Hadihi ainun. Ainun mata juga. Hadihi yadun wa hadihi rijlun. Hadihi yadun wa hadihi rijlun. Hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Kidrun nama mu'annas. Dianggap mu'annas. Dihukumi mu'annas, majazi. Nah. Ini simai, mendengar dari Arab. Di antara kata yang lafadznya mudzakkar tapi dihukumi mu'annas apa ya Fana? Mbak Isa? Su'adun. Su'adun. Itu sudah nama wanita. Yang bukan nama. Yang bukan nama. Dihukumi mu'annas seperti Syamsun mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Kayaknya apa? Dalilnya apa? Samsun mu'annas. Ayat. Ahlu sunnah dalilnya Al-Quran wa sunnah. Kalau kemarin. Kemarin apa? Kemarin muzakkar. Idza syamsu kuwirat. Pakai ta. Kalau dia muzakkar, idza syamsu kuwiro. Nah. Adun. Muzakkar mu'annas. Lagi ya? Dalilnya? Ya. Iya apa? Al-Quran dalilnya, tunjukkan semua. Hat mana? Idza zulzilatil ardu. Pakai ta. Ya. Nah. Sama'un. Mudzakkar mu'annas. Dalilnya? Idza as-sama'u inqatarat. Ta. Nafsun mudzakkar mu'annas. Mu'annas. Dalilnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pakai mudzakkar mu'annas sifatnya. Nah. Itu diantara lafad-lafad mu'annas majazi. Ya. Lafadnya mudzakkar tapi dihukumi mu'annas. Baik. Maka perlu di sini untuk kita ketahui ciri-ciri mu'annas berarti. Di antara ciri-ciri mu'annas apa ya Fana? Utsman? Mu'annas itu perempuan. Ya, nama wanita. Contohnya apa? Khadijatu, Hindun. Yang kedua, Abdillah. Nah, contohnya. Yang contoh yang nama. Muslimun jadi muslimatun, mu'minun, mu'minatun. Nah, itu. Terus. Apa numer? Ya, habis. Oh, ngerti-ngerti sudah habis. Kayak yang promo, wae. Habis, alhamdulillah. Indah ya, Bapak Ibu. Mamduda. Contohnya apa? Nah, Sauda, Sofro, Sofro. Nama-nama warna mu'anas, Hamro, ya, apalagi Sofro, Sodro, Samro, Zarko. Berikutnya, tambahkan. Nah, anggota badan yang berpasangan tadi. Contohnya apa saja? Yadun, Rijlun, Untunun, Ainun, Fahidun. Terus, hendir. Ya, habis. Yang disepakati mu'anas. Mu'anas majaji ini tadi. Iya, nah. Contohnya apa tadi? Ardun, Samaun, Samsun, DLL, dan lainnya lupa. Samsun itu besar tapi mu'annas ya. Jadi masalahnya itu bukan laki-laki atau perempuan. Nah, tidak ada kesombongan bagi hal demikian itu. Baik. Kalau komarun, mudzakkar. Kemudian yang kita sebutkan tadi lah jamak yang tidak berakal dihukumi mu'annas. Contohnya, pakai isim isyarah ya, Pak Azam. Hadihi. Hadihi usama. Jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal. Ini matu ora berakal itu priben astagfirullah. Kitabun zamannya apa? Kutubun. Hada kutubun po haulai kutubun. Loh, ini tadi jelaskan apa ya, Pak Azam? Hadihi untuk jamak tidak berakal. Berarti kutubun pakai apa? Hadihi. Nah, mantap lah. Anu jangan kayak anak kecil dikasih pilihan. Ada apa haulai? Ya, enggak ada, enggak haulai. Nah. Contoh yang lain, yang tidak berakal. Yutun. Baik, kemudian di sini hadi anfun wa hadi famun disilang. Kenapa? Ya, Pak Sofia. Ya kenapa kau harusnya? Karena mudzakkar gitu loh, karena harusnya ada. Nah, ada anfun mudzakkar, famun mudzakkar. Ada anfun wa hadza famun. Kemudian yang mu'anas tadi mungkin bisa ditambahkan adalah apa? Alif ta'anis maksurah ya. Kubra, sughra dan lain-lainnya. Baik, nakfi bi hadza barakallahu fiik. Baik, kalau mungkin haknya itu hak tanbih bihi isim isyarah. Hak yang mana? Haknya hi itu? Bukan. Mana taknis? Hak kok taknis? Bihi itu haknya itu tetap bihi, gabungan dari dal dan hi isim isyarah. Anda melihat di mutamimah ada lima isim isyarah untuk mu'anas. Kenapa? Yang munada tadi karena atau jamak namanya di mana? Kalau yang mana? Yang mabni tadi. Ya rojula. Ya rojula. Enggak dibuang. Ya rojulani. Jadi apa hukumnya? Ya rojulani. Nah, kira maksudah hukumnya mabni alal alif fi mahalli nasbin munada. Ya. Nama kalau misalnya Hamdani, kalau nama tambahi alif lam atau nam ya Hamidani nam. Ya Zaidani, Az-Zaidani. Ya Zaidani tanpa alif lam. Karena kalau nanti ada alif lam, kalau munada ada alif lam, itu harus tambahi dengan isim isyarah atau ditambahi dengan ayyuha. Ya, ya hadani rajulani, kalau ada alif lamnya ya. Karena nama barakallahu fikum, nama itu kalau mau dijadikan musan atau jamak, dia harus dikasih alif lam. Zaidun, musananya apa? Az-Zaidani. Jamaknya Az-Zaiduna. Nah, tapi ketika dia menjadi munada, karena sudah munada ala mufrad itu ma'rifat, maka dibuang alif lamnya. Ya Zaidani, ya Zaiduna. Nah, kalau mau ada alif lam, ditambahi isim isyarah atau ayyuha. Ya ayyuha, misalkan an-nabiyu. Nabiyun, an-nabiyu, jadi apa? Ya ayyuha an-nabiyu. Ya hadhan nabiyu. Baik. Nah. Nama-nama yang seperti ya si Kowe ini. Nah. Dia mah benih. Irobnya ta? Ya si bawaihi. Si bawaihi. Mabniun alal kasri. Karena dia mabni atas kasri. Kalau mau di mabni alal kasri fi mahalli nasbin. Dia bukan rofa karena dia mabni, sudah mabni. Ya. Yeah. Iya, karena dia mu'rob kan. Muhammadun itu kan aslinya mu'rob. Ketika mu'rob itu kan bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Ya Muhammadu mabni atas dom. Tanda rofanya dom. Begitu. Doma. Kalau sibawai kan sudah mabni dia. Di awal sudah mabni. Nah. Ja'a sibawaihi. Ra'aitu sibawaihi. Marotu bisibawaihi. Maka ya dia dikatakan mabniun alal kasri. Nah, mana amin duhuriha harokatul bina. Kadang begitu dikatakan. Nah, menghalang untuk namanya karena dia harokat bina. Harokat tetapnya di situ kasro. Kenapa? Untuk mabni atas tanda rofa. Tetap atas tanda rofanya. Tapi bisa kak, bisa tidak harus rofa gitu. Yang sebenarnya ya sebenarnya karena dia sudah mabni. Sebelum dipanggil, dia sudah mabni. Paham enggak? Sebelum dipanggil, di bawah itu sudah mabni. Sebelum menjadi munada, dia sudah mabni. Maka ya mabni atas harokat bina aslinya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.